Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخواتي في الله حاضرين جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah melanjutkan kajian kita tafsir Qur'anil Azim oleh Imam Abu Al-Fida Ibnu Katsir rahimahullah masih pada ayat 125 dari surat Al-Baqarah. Itu firman Allah Ta'ala, wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan ingatlah ketika kami jadikan al-bait Baitul Haram sebagai tempat kembalinya manusia, sebagai tempat yang aman bagi mereka, dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Telah kita sebutkan pada pekan yang lalu tafsiran beberapa ulama salaf rahimahullah tentang yang dimaksud dengan makamu Ibrahim. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir rahimahullah bahwasanya Jabir radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ramala thalatha ashwat wa masya arba'an hatta idza farigha amada ila maqam Ibrahim fa shalla khalfahu raka'atain thumma qara'a wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Rasulullah SAW melakukan ramal. Ramal yaitu lari kecil atau lari ringan pada tiga putaran pertama tawaf beliau mengelilingi Ka'bah, kemudian empat putaran sisanya beliau jalan seperti biasa hingga beliau selesai tujuh putaran. Beliau menuju ke makam Ibrahim alaihissalam dan sholat di belakangnya dua rakaat. Kemudian beliau baca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikan makam Ibrahim itu sebagai tempat. Mirip dengan ini juga riwayat Ibnu Jarir. Kalau tadi maaf riwayat Ibnu Jurayj, mirip dengan itu riwayat Ibnu Jarir juga dari Jabir. Istalama Rasulullah SAW ar-rukn faramala thalathan wa masya arba'an mataqaddama ila maqami Ibrahim faqara'a wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla faja'ala al-maqama bainahu wa bainal bait fa shalla rak'atayn. Kata Jabir, Rasulullah SAW menyentuh rukun, kemudian beliau ramal tadi lari ringan tiga putaran pertama, kemudian empat berikutnya jalan biasa. Kemudian beliau maju menuju makam Ibrahim sambil membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dia jadikan makam Ibrahim antara beliau dengan Ka'bah, jadikan sutrah atau tempat sholat antara beliau dengan Ka'bah, dan beliau sholat di situ dua rakaat. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadis ini sebenarnya potongan dari hadis yang panjang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu tentang haji Nabi sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan oleh para imam seperti Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Adapun Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ma yaqul qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa tafa bil baiti sab'an wa shalla khalfal maqami rak'atain. Kata Ibnu Umar, ketika Rasulullah SAW datang ke Makkah, beliau tawaf di Ka'bah 7 putaran dan sholat di belakang maqam Ibrahim 2 Ka'at. Sehingga asal hadis ini ada di Bukhari dan Muslim. Dan ini banyak memberikan pelajaran bagi kita, khususnya dalam masalah manasik, kesalahan yang dilakukan oleh banyak orang yang menyalahi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mereka lakukan berselisih dengan contoh dari Rasulullah SAW yang beliau telah katakan dalam hal ini, khudu anni manasikakum, hendaklah kalian ambil dariku manasik kalian, bagaimana kalian menjalankan tata cara ibadah haji atau umrah. Yaitu dalam hal ini tentang satu permasalahan tawaf mengelilingi Ka'bah yang sunnah dari Rasulullah SAW seperti diriwayatkan oleh Jabir. 3 putaran pertama beliau romel, lari kecil. 4 putaran terakhir, 4 putaran berikutnya beliau jalan biasa. Sehingga yang sunnah demikian, bagi yang tawaf yang sunnah demikian, bahwa 3 putaran pertama lari romel, lari kecil, dan 4 putaran berikutnya jalan seperti biasa. Banyak orang salah memahami sehingga ketika tawaf imam dilakukan semuanya 7 putaran itu dengan lari, dan banyak pula yang melakukan lari yang kencang, lari yang keras. Salah, romel bukan lari seperti itu, tapi lari ringan, lari kecil. Demikian pula kesalahan banyak orang melakukan ketujuh putaran itu dengan berjalan, dilakukan seluruh putaran 7 kali itu dengan berjalan. Ini juga menyalahi yang benar seperti kata Jabir, 3 putaran pertama romel kecil, 4 putaran berikutnya jalan biasa. Yang kedua, walaupun tidak tersebut di sini, yaitu tentang ittiba. Ittiba disebutkan oleh Jabir, Rasulullah SAW ketika memulai tawaf, ketika hendak memulai tawaf, artinya sudah mendekati Hajar Aswad untuk memulai tawaf, atau bagi yang tidak bisa mendekat karena sesak, mendekati garis yang sejajar dengan Hajar Aswad, barulah beliau melakukan ittiba, yaitu meletakkan bagian kanan dari ridha beliau, kain yang di bagian atas, kain ihram yang bagian atas, diletakkan di bawah ketiak kanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kiri tetap menutupi pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Barulah beliau memulai tawaf sampai 7 kali putaran. Setelah itu kembali seperti semula, kain itu ditutupkan kembali ke pundak kanan beliau. Sunnahnya ittiba, membuka lengan kanan hanya ketika memulai tawaf dan berhenti ketika selesai tawaf. Adapun hikmah dari itu, karena dulu ketika Rasulullah SAW dan para sahabat tawaf qadha, karena semula ditolak oleh musyrikin Quraisy sehingga terjadi perjanjian Hudaybiyah, dilarang untuk masuk Mekah sehingga diqadha pada tahun berikutnya. Kata musyrikin Quraisy sambil mentertawakan Rasul dan para sahabat, kata mereka, ini orang-orang mukminin, orang Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, asabahum huma Yathrib, terkena penyakit huma dari Yathrib. Yathrib nama lain dari kota Madinah. Mereka itu terkena huma Yathrib sehingga ditutupi seperti itu tubuhnya. Rasulullah SAW mendengar itu ingin menampakkan kepada mereka kesehatan para sahabat, bahkan kekekaran tubuh mereka, sehingga disunahkan oleh beliau, diperintahkan untuk ditampakkan lengan mereka yang demikian kekar dan besar, agar dilihat kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, bahwa apa yang mereka sangka pada diri para sahabat Rasulullah SAW tidaklah benar. Al-Muhim, kemudian menjadi sunnah ketetapan bagi setiap yang tawaf untuk membuka lengannya ketika mulai tawaf, dan cukup setelah selesai tawaf ditutup kembali, sehingga ketika menjalankan sholat 2 rakaat di makam Ibrahim dalam keadaan pundak kanannya tertutup. Ini juga perlu diluruskan, banyak yang menyalahi ajaran Rasulullah SAW bahwa mereka lakukan ittiba ini, membuka lengan kanan jauh-jauh sebelum tawaf, bahkan sebelum berangkat pun sudah dibuka lengan kanannya. Salah, bukan demikian ajaran Rasulullah SAW. Bahkan dari tanah airnya sudah dibuka lengan kanannya. Demikian pula kesalahan itu terjadi ketika berlanjut sampai setelah tawaf. Sampai setelah tawaf pun tetap lengannya dalam keadaan terbuka lengan kanannya. Kain ihram itu diletakkan di bawah ketiak kanannya terus selama dia menjalankan manasik umrohnya atau hajinya. Dan ini salah. Yang sunnah dari Rasulullah SAW itu dilakukan hanya ketika tawaf 7 putaran. Setelah itu ditutup kembali pundak orang yang menjalankan ibadah yang mulia ini. Di dalam riwayat yang lain juga disebutkan perincian lebih panjang, yaitu beliau sholat 2 rakaat di makam Ibrahim ini, beliau baca pada rakaat pertama Al-Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat kedua Al-Fatihah dengan Qul huwallahu ahad al-ikhlas. Kemudian disebutkan pula setelah sholat 2 rakaat itu beliau menuju ke sub Zamzam untuk minum pada air Zamzam tersebut, dan disunahkan pula setelah itu kembali mendatangi Hajar Aswad untuk menciumnya. Setelah dari sumur Zamzam disunahkan kembali ke Hajar Aswad untuk menciumnya kembali, kalau bisa. Kalau tidak bisa, tidak disunahkan untuk memberi isyarat seperti tawaf. Itu kalau tawaf, bagi yang tidak kuasa karena penuh sesak dan lain sebagainya, tidak bisa mencium, cukup dengan isyarat dari kejauhan sambil mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Ketika kembali dari sumur Zamzam, bagi yang tidak bisa menciumnya, halas, tinggalkan. Gak ada sunnahnya untuk memberi isyarat seperti kan tawaf. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, riwayat-riwayat ini semua menunjukkan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan maqam Ibrahim adalah batu yang dipakai oleh Ibrahim alaihissalam sebagai pijakan beliau ketika membangun Ka'bah al-Musharraf. Batu yang dipakai pijakan oleh Ibrahim ketika beliau bersama anaknya Ismail membangun Ka'bah alaihi salam ketika mulai dinding-dinding Ka'bah itu tinggi, beliau didatangi oleh Ismail alaihi salam untuk memasang lebih tinggi lagi, perlu bantuan batu ini, pijakan atau tangga memasang batu yang lebih atas lagi. Setiap selesai dari satu sisi dinding, dipindah batu itu oleh Ibrahim ke sisi lain untuk menyempurnakan juga dinding yang di sisi lainnya, wahakadha hingga selesai bangunan dinding-dinding Ka'bah. Dalam keadaan Ibrahim berdiri di atas batu tersebut. Di riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di Bukhari disebutkan, wa kanat atharu qadamaihi zahiratan fi, bekas telapak kaki Ibrahim pada batu itu sangat jelas. Kata Ibnu Abbas, bekas telapak kaki Ibrahim alaihissalam dalam batu, di atas batu itu sangatlah tampak. Dan ini ma'ruf, dikenal semenjak masa jahiliyah dulu, dan demikian kaum muslimin pun setelah Rasulullah SAW mengenali hal tersebut. Di masa jahiliyah, seperti yang diungkapkan oleh Abu Thalib dalam lamiahnya, dia katakan, wa mautiu Ibrahim fi sakhri rabbatan ala qadamaihi hafiyan ghairu na'ilin. Wa mautiu Ibrahim fi sakhra, dan letak pijakan telapak kaki Ibrahim di batu itu dengan dua telapak kakinya yang telanjang, artinya tidak beralas kaki, ghairu na'il, tanpa menggunakan sandal atau alas kaki. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Wahab dari Ibnu Syihab bahwa Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi, Anas katakan radhiyallahu an, ra'aitul maqam fihi atharu asabi'i alaihi salam wa ikhmasa qadamai ghaira annahu adhabahu mas'un nasi bi'aidihim. Kata Anas bin Malik, aku masih melihat makam Ibrahim itu, aku lihat bekas jari jemari beliau di atas batu itu, juga bekas bagian perut dari telapak kaki beliau. Ikhmus qadamai, kalau ini telapak kaki yang namanya ikhmis, bagian perut yang di bagian tengahnya. Tentunya bagian tengah itu layaknya manusia lebih cekung ya, lebih ke dalam dari permukaan yang lain, sedikit lebih masuk. Bagian tersebutlah yang disebut ikhmisul qadamain. Nah, kata Anas, aku lihat bekas jari dan bagian perut dari telapak kaki Ibrahim alaihissalam pada batu itu, hanya saja tahun demi tahun hilang karena diusap dan dipegang oleh manusia setelahnya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir rahimahullah, atsar dari Qatadah Ibn Di'am As-Sudusi rahimahullah, ketika ayat ini beliau baca, wa takhidu min maqami Ibrahim musalla, kata Qatadah, innama umiru an yusallu indahu wa lam yuqaru bimashi. Mereka diperintah oleh Allah untuk salat di makam Ibrahim itu, bukan untuk mengusap-usapnya. Dan ini kata Imam Ibnu Katsir, takalluf, bentuk takalluf membebankan diri dengan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah Taala. Bahwa Allah sebutkan di dalam Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, jadikan maqam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Namun karena kejahilan umat, jauhnya mereka dari ilmu dan bimbingan Rasul mereka sallallahu alaihi wasallam, mereka anggap benda-benda atau peninggalan-peninggalan bersejarah itu sedemikian tinggi nilai sejarahnya, kemudian diusap, dipegang, bahkan lebih dari itu bagi yang pernah kesana ada yang menciumnya. Asalullah al-afiyah wassalamah, ini semua perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah perintahkan hanya salat di situ. Dan itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lebih. Beliau salat setelah tawaf, salat di situ 2 rakaat, selesai. Tidak ada menyentuh, tidak ada mencium, tidak ada apa-apa lagi. Salat cukup. Terjadinya kesesatan, terjadinya kesyirikan justru akibat perbuatan-perbuatan semacam ini, mengagungkan sesuatu lebih dari yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semestinya umat atau kaum muslimin secara khusus mengingat apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang Hajar Aswad. Kata Umar, ya Hajar, inni la'a'lamu annaka Hajar. Wahai Hajar Aswad, aku tahu kamu ini tidak lebih dari sekedar batu. La tanfa' wa la tadur. Kamu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa pula memberikan madarat. Memberi keselamatan tidak bisa, mencelakakan pun enggak bisa. Batu, tidak lebih dari itu. Kata Umar, walaula anni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk. Kalau saja tidak aku pernah lihat Rasulullah menciummu, saya enggak akan pernah menciummu. Kalau saja tidak pernah aku melihat Rasulullah menciummu, aku enggak akan pernah menciummu. Permasalahannya hanya ittiba, hanya karena mengikuti apa yang didapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau cium, diikuti mencium. Lebih dari itu ini batu, enggak ada artinya apa-apa. Dan ini juga kesalahan yang perlu sekali untuk dibenahi, dan sayang sedikit dari yang mengerti mau berbicara dan mengingatkan tentang hal ini. Dijadikan benda keramat atau yang bersejarah sehingga dipeluk, dicium, diusap-usap. Dari masa kota dan seorang tabi'in sudah berbicara bahwa ini menyalahi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau benda itu pantas dan berhak untuk dimuliakan dengan diusap, dicium dan lain sebagainya, akan Allah perintahkan. Tapi yang Allah perintahkan hanya salat di situ. Hendaknya kita membatasi diri dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah bahwa maqam Ibrahim ini dulunya menempel dekat dengan dinding Ka'bah. Adapun sekarang ma'ruf tempatnya di dekat pintu Ka'bah, di sebelah kanan Hajar Aswad. Ibrahim alaihissalam setelah selesai dari bangunan Ka'bah, beliau letakkan batu tersebut di dekat dinding Ka'bah. Sehingga ketika selesai membangun pun, batu tempat pijakan beliau itu berada di dekat dinding tersebut. Oleh sebab itu, wallahu a'lam, kata beliau, Allah perintahkan kaum mukminin untuk sholat di maqam Ibrahim itu setiap mereka selesai tawaf. karena erat sekali hubungannya. Ibrahim selesai membangun Ka'bah, di situ beliau tinggalkan batu tempat beliau berpijak, karena itu batu itu membantu beliau menyempurnakan bangunan Ka'bah. Maka demikian pula disyariatkan setiap mukmin yang tawaf, selesai tawaf di Ka'bah, sholat di belakang batu itu, batu tempat Ibrahim membangun Ka'bah alaihissalam. Kemudian di masa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, batu itu diundurkan oleh Amirul Mukminin Umar. Batu itu diundur dari dinding Ka'bah hingga tidak lagi dekat atau tidak lagi menempel di tempat yang ma'ruf sekarang. Dan Umar sebagai khalifah Rasulullah SAW setelah Abu Bakar Siddiq, yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW iqtadu bilaini min ba'di Abi Bakar wa Umar, ikuti oleh kalian ajaran dua khalifah setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya Umar lakukan itu tentu atas dasar sesuatu yang beliau ketahui, dan kita diperintah oleh Rasulullah untuk mengikuti beliau, terkhusus dari sekian sahabat Abu Bakar dan Umar, karena keduanya memiliki keutamaan yang lebih tinggi dibanding yang lain. Bahkan dalam masalah ini, seperti yang telah kita sebutkan pada pekan yang lalu, turunnya ayat ini pun sesuai dengan suara hati Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala, ketika beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lawit takhatta min maqami Ibrahim musalla, wahai Rasul, seandainya engkau jadikan maqam Ibrahim itu tempat sholat setiap kali engkau selesai tawaf. Itu kehendak Umar. Dan turun ayat ini, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, menyamai apa yang dinyatakan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, sehingga para sahabat tidak satu pun yang mengingkari perbuatan Umar. Sehingga ini ijma', kesepakatan para sahabat, tidak satu pun yang mengingkari, karena mereka anggap Umar yang paling mengerti. Bahkan ayat ini turun karena pernyataan, sesuai dengan pernyataan Umar radhiyallahu taala anhu. Maka diundurkan batu itu oleh Umar di tempat yang sekarang agak jauh sedikit dari Ka'bah. Demikian dinyatakan oleh Mujahid Ibnu Jabir rahimahullah, seperti diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musnadnya. Kata Mujahid, awwalu man akhara al-maqama ila mawdi'ihi al-an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang pertama mengundurkan maqam Ibrahim dari tempatnya semula hingga tempatnya yang sekarang ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam riwayat ini kita dapati banyak pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam ayat ini, walaupun bentuknya kita, namun maknanya perintah. Ayat menyebutkan wa id ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Ingatlah, sebutlah ketika Allah jadikan Baitullah ini, Ka'bah, Masjidil Haram, sebagai tempat tambatan hati kaum mukminin, kembalinya mereka selalu rindu dan ingin kembali ke sana. Wa amna, dan kami jadikan itu tempat yang aman, baik itu secara qadari, secara takdir Allah, dan secara syar'i. Secara syar'i yaitu Allah perintahkan kepada kaum mukminin, dalam hal ini yang punya kekuasaan, untuk memberi perlindungan dan keamanan kepada jamaah haji yang sedang menjalankan manasik di masyair, khususnya di Baitullahil Haram, agar mereka merasa aman, tenang, dan tidak terganggu selama menjalankan ibadahnya. Perintah Allah untuk dijadikan tempat itu tempat aman, sehingga tertutuplah perbuatan sebagian orang atau sebagian kelompok yang mengganggu ketenangan para umar, hujjaj, orang yang umrah dan yang haji, dengan memberikan gangguan dan rasa takut pada mereka. Ini terjadi sekian kali. Pernah terjadi di masa Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, ketika dia kepung Amir bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhumah, orang sahabat yang mulia, padahal telah berlindung padahal beliau telah berlindung di Ka'bah, telah berlindung di Ka'bah, tetap saja dikepung dan dihujani anak panah, dan hingga terbunuh di sana radhiyallahu ta'ala anhumah. Juga terjadi di era 70-an gerakan pemberontakan Al-Juhaiman Al-Utaibi di negara Saudi Arabia, yang mengkup Masjidil Haram dan terjadi pembantaian di sana, dikepung yang masuk, yang umroh, yang tawaf di sana, mereka sandra, terjadi pertumpahan darah tentunya, yang korban berjatuhan karena mereka menuntut sekian tuntutan kepada pemerintahan kerajaan Saudi Arabia di masa itu, yaitu Raja Khalid waktu itu. Hingga alhamdulillah Allah berikan kekuatan kepada pemerintah waktu itu untuk menyelesaikan kudeta dan pemberontakan Juhaiman Al-Taibi Al-Mujrim, pendosa di abad ini yang merusak citra keamanan Ka'bah Baitullah yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Demikian pula aksi demo kaum Syiah Iran yang membuat kericuan dan sampai terjadi pertumpahan darah di Makkah beberapa puluh tahun lalu, ini juga merusak citra keamanan yang Allah sebutkan di dalam hari ini bagi Ka'bah dan bait, rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala, wattakhidhuha wa ij'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna, yang seharusnya rumah itu diberi keamanan dan perlindungan bagi setiap yang masuk di dalamnya. Jazakumullah khair. Allah balas. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan setiap penguasa dan pemerintah sana yang sedemikian rupa memberi jaminan keamanan dan ketenangan kepada jamaah haji. Jasanya sangat besar. Belum lagi fasilitas tambahan yang menambah ketentraman dan menambah kesejukan mereka di dalam menjalankan umrah atau haji. Kemudian di ayat berikutnya Allah sebutkan, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail antahira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'i sujud. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtaruhu ila 'adhabin nar wa bi'sal basir. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baiti lit-ta'ifin wal 'akifin war ruk'i sujud. Kata Imam Al-Basri, wa ahidna amarahum Allahu an yutahhirahu min al-adha wan najas wa la yusibuhu min dhalika syai'. Allah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail alaihimassalam untuk mensucikan Ka'bah Baitullah ini dari kotoran, dari yang najis, agar Baitullah ini tidak ternodai, tidak terkena hal-hal yang kotor atau menjijikkan, apalagi yang najis. Kata Imam Ibnu Jurayj, aku bertanya kepada Allah, apa makna ayat ini? Wa'ahidna ma'ahduhu, apa yang dimaksud dengan wa'ahidna? Kata Allah, amarahu, Allah perintahkan, amruhu, Allah perintahkan kepada Ibrahim dan Isi untuk mensucikan rumah Allah ini bagi yang tawaf dan itikaf, ruku, sholat di sana. Adapun Ibnu Abbas dari riwayat Sa'id bin Jubair, beliau nyatakan antahira baitiya lit-ta'ifin wal 'akifin, sucikan rumahku ini bagi yang tawaf dan itikaf di sana. Qala min al-awsa, Ibnu Abbas, sucikan dari berhala-berhala, bersihkan rumahku ini dari berhala-berhala yang dituhankan, disembah selain Allah. Sementara Mujahid yang juga murid Ibnu Abbas, juga Sa'id bin Jubair, menyatakan tahhira baiti lit-ta'ifin, sucikan rumahku ini, kata keduanya, inna dhalika minal awzani warrafat wa qawli zuhur warruj. Maksud disucikan dari berhala, disucikan dari rofat, rofat omongan sekitar birahi dan syahwat, auluzur perkataan kotor, dusta, warijs dan dari yang najis, kotor. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Sa'id bin Jubair, juga Mujahid, Athaa' dan Qatadah, tahira baiti bila ilaha illallah minasyirk, sucikan rumah ini dengan la ilaha illallah, sucikan dari kesyirikan. Litta'ifin, bagi yang ta'ifin. Ta'ifin, kata Imam Ibnu Katsir, tawaf di Baitullah ma'ruf. Tawaf ini maksud ma'ruf, mengelilingi Ka'bah. Kata Sa'id bin Jubair rahimahullah, lit-ta'ifin man atahu min urbah. Ta'ifin ini orang yang tawaf dan datang dari kejauhan, datang dari luar negeri atau tempat-tempat yang jauh. Wal-akifin, adapun al-akifin, al-mukimin, orang yang mukimnya dekat, orang-orang Mekah yang domisilinya di sana. Demikian pula kata Qatadah dan Rabi' ibn Anas, bahwa keduanya menafsirkan al-akifin adalah mukimin, penduduk mukim yang di Mekah. Juga kata Atha rahimahullah, al-akifin man intabahu minal amsar fa'aqama indahu. Orang yang berdatangan dari negeri-negeri nan jauh dan bermukim selama sekian hari di Mekah. Oleh sebab itu kata Abdul Malik ibn Abi Sulaiman, kami ketika sedang mujawarah, sedang duduk lama di masjid, kata apa kepada kami, antum minal akifin, kalian termasuk dari al-akifin, bukan hanya penduduk mukim di Mekah yang domisilinya di sana, tetapi orang luar yang datang ke sana dan tinggal beberapa hari, beberapa lama di sana. Atau ini juga termasuk al-akifin. Bahkan dari Ibnu Abbas diriwayatkan makna yang seperti itu. Kata Ibnu Abbas, idza kana jalisan fa huwa minal akifin. Kalau seseorang duduk tinggal di Baitullahil Haram, maka dia termasuk al-akifin. Yang tinggal duduk di sana, maka dia termasuk al-akifin. Kata Imam Ibn Abi Hatim dari Thabit, kata Thabit, aku berkata kepada Abdullah bin Ubaid bin Umair, ma arani illa mukallimal amir an amna alladhina yanamuna fil masjid al-haram fa innahum yajnubun wa yuhdithun ala la taf'al فإن ابن عمر سئل عنهم فقال هم العاكفون. Kata Thabit, aku ingin menyampaikan kepada Al-Amir, penguasa di masa itu atau gubernur Mekah yang dipasrai oleh khalifah di masa itu, untuk agar beliau melarang orang-orang yang tidur di dalam Masjidil Haram agar diusir keluar, karena mereka tidur di situ nanti junub, mimpi basah, hadas dan lain sebagainya. Kata Abdullah bin Ubaid bin Umair menasihati Thabit, la taf'al, jangan kamu usulkan hal itu kepada Amir, karena Ibnu Umar, Abdullah bin Umar al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, ketika ditanya hal yang sama, jawab Ibnu Umar, mereka itu termasuk al-akifun, termasuk al-akifun yang Allah perintahkan dalam ayat ini untuk dihormati, untuk dijaga. Wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifin. Maksud yang mungkin istirahat atau tidur di Masjidil Haram, jangan diusir atau di ketentraman mereka. Kata Ibnu Katsir, dan ini benar, bahkan di hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari, bahwa Abdullah bin Umar bin Khattab sendiri, beliau biasa tidur di Masjid Rasulullah SAW ketika beliau masih berjaga. Abdullah bin Umar biasa tidur di Masjid Rasul SAW, Masjid Nabawi, ketika beliau masih berjaga. Ini makna dari al-khaifin dan al-aqifin. Warruka'i sujud. Arruka'i sujud, kata Waqi' dari Abu Bakar al-Hudari dari Atha bahwa Ibnu Abbas menyebutkan arruka'i sujud, idza kana musalliyan fa huwa min arruka'i sujud. Setiap orang yang sholat di Masjidil Haram, maka ya dia termasuk ayat ini, arruka as-sujud. Orang-orang yang rukuk, orang-orang yang sujud. Demikian pula kata Atha dan Qatadah. Imam Ibnu Jarir rahimahullah menyebutkan dengan demikian makna ayat, kami, kata Allah, perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk keduanya mensucikan rumah kami ini, Baitullahil Haram, bagi orang-orang yang tawaf, dan perintah kesucian ini, perintah untuk mensucikan yang diperintahkan kepada Ibrahim dan Ismail adalah agar disucikan rumah Allah ini dari berhala, dari patung, dari peribadatan kepada selain Allah, dari segala bentuk kesyirikan. Kalau ada yang bertanya bahwa sebelum dibangun oleh Ibrahim, apakah ada bentuk-bentuk kesyirikan atau sesembahan-sesembahan kepada selain Allah sehingga beliau diperintah oleh Allah untuk mensucikannya? Jawabnya, kata Ibnu Jarir, yang pertama, bahwa Allah memerintahkan keduanya untuk mensucikan rumah Allah ini, yang biasa, dari yang biasa disembah, diibadai oleh orang-orang jahiliyah di masa kaum Nuh, di dalam dari berhala-berhala dan patung-patung yang mereka tuhankan selain Allah. Dengan demikian, ketika Allah jadikan Ibrahim sebagai panutan pemimpin dalam kebaikan, maka kata Imam Abdurrahman Ibn Zaid, antahira baiti, bersihkan, sucikan rumahku ini, derhala yang disembah selain Allah, dari Tuhan-Tuhan yang diagungkan dan dituhankan oleh kaum musyrikin selain Allah. Karena beliau Ibrahim sebagai sosok panutan pemimpin di dalam tauhid dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutannya insyaallah kita kaji pekan depan. Allah taala alamu sallallahu Muhammad subhanaka wa bika ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum.